Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh rahimahullah. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasab wa lil khazini mithlu dhalik la yanqusu ba'dhum min ajri ba'din shay'a. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri menginfakkan makanan dari rumahnya selama tidak sampai merusak, maka dia punya pahala dari apa yang dia infakkan, dan suaminya pun dapat pahala dari apa yang dia dapati. Harta-harta suami dia yang bekerja dan yang dapati, maka dia pun dapat pahalanya. Dan yang menyimpan pun seperti itu pahalanya, tidak berkurang, masing-masing tidak mengurangi pahala yang lain. Hadis Bukhari Bukhari Muslim. Hadis ini dibawakan beliau terkait hukum sedekah yang dikeluarkan oleh seorang istri dari harta suaminya. Seorang istri bersedekah, berinfak, mengeluarkan, memberikan ke orang dari harta yang dimiliki suaminya. Suaminya yang bekerja, harta-harta suami dia yang peroleh. Maka satu amalan infak, bersedekah, yang mendapat pahala tiga orang. Si istri yang tubasir al-infak, dia yang langsung mengeluarkan infak itu. Yang kedua suami, karena harta-harta dia, dia yang kerja. Yang ketiga al-khadim, dia yang pembantu, mungkin dia yang masak, dia yang menyiapkan. Idza anfaqatil mar'ah, jika seorang wanita, mar'ah wanita, menginfakkan makanan dari rumahnya tanpa merusak. Mar'ah, lafadz ini lebih umum dari zaujah. Artinya dia bisa jadi seorang istri mengeluarkan memang dari harta suaminya. Mar'ah pula bisa jadi dia bukan istri tapi seorang ibu misalnya. Ibu sang anak ini. Ini kamu misalnya, kamu yang bekerja, kamu yang capek memperoleh nafkah dan keuntungan. Maka ibumu berinfak dari hartamu, menafkahkan itu ke orang. Maka ibumu dapat pahala, kamu dapat pahala, begitu. Mar'ah lebih umum dari seorang istri. Bisa seorang istri, bisa yang lain. Mungkin ibu, mungkin saudarimu, kakak, adik perempuanmu, semuanya masuk di situ. Idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha, min ta'ami baitiha, dari makanan rumahnya, Kalau dilihat konteks kelanjutan hadis, wali zaujiha ajru bimaktasab, suaminya pun dapat pahala dari kerjanya, karena dia yang bekerja, dia yang cari harta. Maka kalau lafaz ini dilihat suaminya, ya tentu mar'ah yang dimaksud istri. Min ta'ami baitiha, diidhofahkan rumah ini kepadanya. Min ta'am baitiha, ha hiya, ini rumahnya si istri, si wanita. Idhofah ini apa yang dimaksud kepemilikan, yakni rumah milik dia, atau yang dimaksud rumah di mana dia tinggal, rumah di mana dia berada, yang dimaksud yang kedua. Karena rumah bisa jadi bukan rumah dia, itu rumah suaminya, suaminya yang beli, suaminya yang bangun, bukan milik dia. Tapi disebut oleh Rasul baitiha rumahnya karena dia berada di situ, dia tinggal di dalam rumah tersebut. Ghairu mufsidah, dia berinfak dari harta makanan rumahnya selama tidak sampai merusak. Mufsidah kembali kepada mar'ah, kepada si perempuan ini, yakni dia infakkan makanan dari rumahnya tanpa merusak. Artinya dia hanya berharap kebaikan, dia hanya menginginkan islah, kemaslahatan, sehingga dia tidak bermaksud sama sekali merusak harta, kalau itu istri, suaminya misalnya, atau memubadirkan harta suaminya. Itu niatnya. Na'udzubillah. Ada istri yang gak senang, atau kalau selain istri, ibunya atau saudarinya gak senang, lelaki ini punya penghasilan baik, banyak, maka dirusak dengan disia-siakan, dibuang-buang. Walaupun dikemas dalam bentuk seakan itu infak, dibagi-bagikan, dikasihkan orang begini. Kalau seperti itu dia tidak akan dapat pahalanya, si perempuan. Makanya Rasulullah batasi ghairu mufsidah, selama dia tidak merusak, tidak ada niatan untuk merusak, menyia-nyiakan harta itu. Sehingga ya dia nafkahkan, baik itu kepada kerabat, paman, bibi, sepupu atau yang lain, fuqara, masakin. Kalau Rasulullah sebutkan ini, maka ini kaidah dasar. Tidak hanya terkait kasus ini pada hadis ini, tapi pada setiap yang diharapkan pahala padanya. Pada setiap yang orang berharap pahala darinya. Syaratnya selama tidak menginginkan kerusakan, fasad atau ifsad. Karena Allah memberi batasan dalam firman-Nya, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak cinta dengan orang yang merusak, mufsid. Maka setiap amalan ini ataupun yang lain, syarat mendasar padanya itu, jangan sampai ada niat merusak. Apapun itu bentuknya, tapi selama niatnya merusak untuk misalnya agar renggang hubungan suami istri, misalnya sang ibu ngambil dari harta anaknya, walaupun tadi gambarannya seakan seperti orang bersedekah, dia infak kasihkan ke fukara, ke masakin, ke kerabat, tapi tujuannya agar rusak ini rumah tangga, istrinya marah, cekcok, dan itu memang yang dia inginkan. Bagaimana suami istri ini tengkar, cekcok, renggang, mungkin sampai berujung perceraian, itu memang yang dimaukan oleh sang ibu. Dosa dia, walaupun gambaran lahir amalannya seperti ibadah. Maka ini mutlak, kaidah mutlak, dalam setiap yang diinginkan pahala darinya, syaratnya tidak boleh merusak. Tadi karena Allah tidak mencintai kerusakan, Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Dan syariat diturunkan untuk membenahi, untuk menyatukan, bukan untuk menceraikan, bukan untuk merusak. Syariat untuk membenahi. Kana laha ajruha bima anfaqat. Jadi selama tidak merusak, dia dapat pahala dari apa yang dia infakkan. Wa li zaujiha ajruhu bima iktasab. Suaminya pun dapat pahala karena dia yang kasab, iktisab, dia yang kerja. Harta itu diperoleh yang dia sedekahkan dari keringat suaminya. Di dalam hadis Rasulullah katakan walil khazin mithlu dzalik, dan pembantunya pun dapat pahala yang sama. Pembantu disebut khazin. Khazin itu kalau secara bahasa maknanya yang menyimpan. Jadi disebut begitu karena yang menyimpan makanan, ya pembantu di rumah, kalau memang punya pembantu misalnya, dia yang menyediakan, dia yang masak, ntar selesai misalnya dia simpan, ditaruh di almari atau di mana. Ala kulli hal, yang dimaksud khazin adalah pembantu di rumah itu jika memang ada. Dia dapat pahala walaupun dia bukan yang bekerja, bukan dia yang dapat harta, tapi suami. Dia dapat pahala walaupun dia juga bukan yang berinfak secara langsung, si istri, bukan pembantu. Tapi dia dapat pahala karena dia punya andil juga. Dia yang menyiapkan, dia yang masak kalau makanan, dia yang nyimpan tadi. Karena jasa dia, makanan ini jadi awet, gak busuk. Karena kerja dia, makanan ini jadi enak misalnya. Maka dia dapat cipratan pahala juga. Dia juga mendapat pahala dari apa yang diinfakkan sang istri. La yanqusu ba'du min ajri ba'din syai'a. Dan tidak, masing-masing pahala yang satu tidak mengurangi pahala yang lain. kalau istri berinfak dapat pahala, suami dapat, pembantu dapat, bukan berarti suami dapat pahala dengan dikurangi dari pahala sang istri, diambil sebagian untuk suaminya, diambil sebagian pahala infak istri ini untuk pembantunya. Lah, Rasul katakan tidak. Masing-masing tidak mengurangi pahala yang lain, sempurna pahalanya di sisi Allah. Wa hadza min fadli rabbi. Dan itu keutamaan Allah. Karim, Allah Maha Mulia. Masing-masing dapat pahala sempurna tanpa mengurangi pahala yang lainnya. Hadis menunjukkan kepada kita bolehnya seorang istri atau wanita dari secara umum menginfakkan makanan dari rumahnya, tapi dengan syarat tadi, ghairu mufsidah, enggak boleh sampai merusak. Dan bukan sekedar boleh, dia berpahala, Rasul sebutkan. Dia dapat pahala dari situ. Hadis menunjukkan tampak bolehnya itu umum. Artinya umum, kalaupun itu tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin suami. Boleh. Istri berinfak, bersedekah dari harta suaminya selama tidak merusak, kalaupun itu tidak diketahui atau tidak diizinkan oleh, bukan tidak diizinkan, dia belum dapat izin, belum minta izin, boleh dari suaminya. Namun perlu juga dibatasi. Fuqaha menyebutkan batasannya al-adah atau al-urf, kebiasaan, urf adat kaum muslimin dalam muamalah. Karena majarat bihil adah ma'dhun urfan, apa yang sudah menjadi kebiasaan adat muslimin itu teranggap punya nilai diizinkan di dalam syariat. Dan yang diperbolehkan secara urf ini berarti pula diizinkan di dalam syariat, seakan itu izin dari syariat. Dengan demikian, kalau si istri berinfak, bersedekah lebih dari adat, lebih dari yang ma'ruf, dari urf, gak wajar apa yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, bahkan bisa memadorotkan suaminya, maka hadalaya suluh, dan masuk dalam mufsidah, merusak. Misalnya kalau dia, kalau itu makanan misalnya, ya ini dia hari ini masak apa, nasi mindi misalnya, kebuli, dia masak untuk suaminya, masih kerja, siang pulang makan. Tapi dia punya daging 5 kilo, dia masak nasi, masya Allah, Allahumma barik, satu dandang besar. Nah ini dia ambil satu piring, dua piring, ikan satu, dua, kasih tetangganya. Dia sedekahkan ke mertuanya, ke temannya, labas. Ghairu mufsidah. Tapi kalau, ya misalnya entah terjadi enggak, tapi misalnya, sak dandang ini dia bagikan. Sak dandang-dandangnya di sedekahkan. Misalnya sak kompor-kompornya, sak tabung LPG-nya kasihkan, siapa yang enggak punya tabung, ayo tak kasih sedekah. Wah, kata. Suaminya pulang tabarokar rahman di rumah, wala nasi, masak dandangnya sudah tak sedekahkan, ya sudah pakai panci, kompornya enggak ada, atau tabung LPG-nya juga mufsidah, merusak istri seperti ini. Contoh kasus, dia mungkin bikin apalah menyambut suaminya datang, teh susu, kopi yang enak misalnya, ya ini dua gelas, dua cangkir dia sedekahkan ke temannya, fadol labas. Tapi kemudian satu termos, sak termos-termosnya dia sedekahkan, sak cangkir-cangkirnya, suaminya pulang hat gahwa, ingin minum kopi, gak ada, cangkirnya pun sudah aku sedekahkan semua, buat apa? Mufsidah, rusak, dosa dia, bukan malah berpahala. Makanya ada batasannya, urfan. Boleh kamu sedekahkan tanpa izin suamimu, tanpa sepengetahuan dia, tapi yang ma'gul, yang logis, yang wajarlah. Seperti tadi orang bikin makan besar, ini sepiring dua piring kamu kasih gak ngaruh, gak berpengaruh. Itu yang dimaksud. Di dalam hadis umum sehingga tidak dibedakan suami itu hal huwa sakhi karim atau annahu bakhil. Bisa jadi suami itu memang dermawan, loman orangnya, ma'ruf, suka ngundang, suka ngasih. Atau bisa jadi dia bakhil, gak pernah ngasih, gak pernah memberi. Kedua-duanya, suaminya loman atau pelit, selama sang istri berinfak, bersedekah dari harta yang diperoleh oleh suaminya, suaminya gak tahu atau gak, dia gak minta izin ke suaminya, tetap si suami dapat pahala dari itu. Karena Rasulullah sebutkan umum, wali zaujiha ajr bimaktasab, dan suaminya dapat pahala juga dari sedekah istrinya karena harta yang dia peroleh. Hanya saja kalau memang diketahui suaminya sampai pada tingkatan tidak meridhoi, mungkin, bahkan mungkin dia ucapkan, aku gak ridho. Kalau sampai ada yang kamu kasihkan di rumah ini ke orang lain, bang aku pengen sedekah, aku gak ridhoi. Tak infakkan, aku gak ridho. Gak boleh. Saking bakhilnya, mungkin. Walhasil kalau memang suaminya gak meridhoi, gak boleh. Sekarang ada lampu, ada rambu, suaminya gak ridho, gak mengizinkan dia untuk bersedekah atau berinfak dengan harta yang dia dapati, harta-harta suami. Nah, kalau memang dia gak ridho, ya gak boleh istrinya bersedekah dari harta suaminya. Gak boleh dia keluarkan, dia sedekahkan sementara suaminya tidak meridhoi. Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil kecuali kalau itu perdagangan, dan itu pun harus saling meridhoi. Maka syarat ridho penting. Kalau seorang istri tahu, dan mungkin dengan perjalanan hidup mereka, rumah tangga, dia tahu suaminya tipe yang seperti itu. Ibarat orang bilang asap pun dia genggam gak akan lepas. Ya gak boleh dia sedekah atau infak dari harta suaminya. Demikian hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya pentingnya bagi seorang mukminah mengetahui batasan yang diberikan padanya dalam tasarruf mengelola harta yang diberikan atau milik suaminya. Permasalahan muncul jika seorang suami dia datang membawa hajat dan kepentingan rumah, sembako atau yang lain. Namun terkadang kalau barang ini lama bisa rusak, membusuk, taruhlah buah atau apa yang lain, roti bahkan bisa cepat menjamur. Nah, maka si istri seakan dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, aku biarkan ini makanan dan jalan waktu 2-3 hari jamuran. Apalagi sebagian roti basah, cepat sekali rusak. Atau buah pun demikian, sebentar dia apa, berair, rusak dan ini, kalau dibiarkan. Atau aku sedekahkan, aku keluarkan ini, diinfakkan kepada orang. Sementara suaminya mungkin mengingatkan atau memberi batasan padanya, jangan disedekahkan ini, jangan diinfakkan. Kalau dia tipe makanan yang gak tahan, cepat rusak kalau gak segera dimakan. Maka bagi si istri tetap jawabannya tidak boleh mensedekahkan makanan itu. Tidak boleh menginfakkan makanan itu. Hanya saja muncul solusi, bagaimana jika dia, sang istri, sudah daripada ini rusak, sudah mulai kelihatan aromanya, mulai barang mau berangkat, mau busuk, ini mumpung masih layak makan, segera dia infakkan atau dia sedekahkan. Cuman karena suaminya tidak mengizinkan, dia ganti. Dia apa? Dia belikan atau yang semisal itu sebagai gantinya dari harta dia. Kalau itu yang dia lakukan, maka itu islah. Dia melakukan kebaikan, ada kemaslahatan. Dan Allah katakan wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Allah Maha tahu siapa yang ingin merusak, siapa yang ingin berbenah. Sekarang perempuan ini berbenah, berbuat kebaikan. Ya bagi dia daripada ini rusak mubadzir, wala kita makan, wala bisa dapat pahala dengan disedekahkan, lebih baik disedekahkan. Nanti suaminya enggak ridho ya bisa diganti dengan harta dia yang dia belikan. Ini masuk kepada kaidah yang fuqaha sebutkan tasarruf fuduli. Orang bertindak berbuat dari apa yang lebih. Artinya dia bertindak dari harta orang yang mempercayakan harta itu padanya atau menitipkan harta itu padanya, dia lakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin mewakilnya yang nitip atau mempercayakan harta itu padanya. Dia lakukan sesuatu pada hartanya, boleh atau tidak, memang ada khilaf di kalangan ulama. Artinya teranggap atau tidak, boleh apa enggak. Sebagian menguatkan itu boleh, sah. Apa yang dia lakukan selama bukan amalan, bukan amalan yang membutuhkan niat. Selama itu bukan amalan yang membutuhkan niat. Yang butuh niat misalnya apa? Zakat. Zakat butuh niat karena itu ibadah. Bahkan rukun di dalam Islam. Orang titip atau apa ya, mengamanatkan itu padanya, pegangan ini uangku karena sangat akrab di antara mereka atau sangat percaya, walhasil jumlah besar dititipkan padanya, misalnya 100 juta. Jelas nisab sudah masuk. Berjalan satu tahun, ini harta orang, bukan harta dia. Kemudian dia berpikir, ini ada zakatnya. Harta ini kena zakat, sudah tak keluarkan zakatnya, tak kasihkan ke fuqara wal masakin. Gak boleh. Dan tidak teranggap. Kenapa? Karena zakat butuh niat dari orangnya. Orangnya gak tahu bagaimana mau niat. Itu zakat. Adapun yang ini, boleh. Karena enggak ditunggu niat dari orangnya. Sedekah, sunnah, tatawu, infak yang sunnah. Itu beberapa permasalahan yang fuqaha bahas dalam hadis ini. Hadis juga mengisyaratkan keharusan seorang istri menjaga harta suaminya. Tidak merusak. Menunjukkan dia diperintah untuk menjaga harta suaminya. Nah, ini bagaimana harta itu tidak rusak. Bagaimana suaminya ridho, senang, dikelola dengan baik. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud. Faqalat, kata Abu Sa'id, Zainab istri ibnu Mas'ud datang menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka amartal yaum bis sadaqah. Hari ini engkau anjurkan kami untuk bersedekah. Fakana indi huliyun li, dan aku punya perhiasan. Fa'aradtu an atasaddaqa biha, dan aku ingin mensedekahkan perhiasanku ini. Mendengar nasihat Rasul untuk bersedekah, keutamaan sedekah, maka hatta sahabiyat seperti istri Ibn Mas'ud terdorong dan termotivasi untuk bersedekah. Dia sudah niat mau mengeluarkan perhiasannya untuk sedekah. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi 'alaihim. Maka suamiku Ibnu Mas'ud dan juga anaknya bilang, "Loh, dia yang paling berhak untuk mendapat sedekah itu." Artinya berarti sekarang sedekah ini dari istri yang menerima suami dan anaknya. Dia laporkan untuk minta fatwa bimbingan Rasul. Faqala Nabi SAW, maka Nabi katakan, sodako ibnu Mas'ud, benar ibnu Mas'ud. Zaujuka, zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu, anakmu yang paling berhak mendapat sedekahmu, berikan pada mereka. Hadis diriwayatkan Bukhari. Amarta al-yawm bis-sadaqah. Hari ini kau perintahkan, kau anjurkan kami sedekah. Bisa jadi itu sedekah wajib, zakat. Bisa jadi itu sedekah sunnah atau wa kana indi huli, dia punya perhiasan. Faza'ama Ibnu Mas'ud, di situ Ibnu Mas'ud mengetahui istrinya mau mensedekahkan perhiasannya, dia sampaikan, yang paling berhak terima sedekah anti aku, suamimu, karena dalam keadaan butuh, dalam keadaan kekurangan. Nah, begitu pula anakmu. Hadis menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memang terjadi dialog jelas antara istri Ibn Mas'ud dengan Rasulullah SAW, dan itu salah satu dalil yang menunjukkan bahwa suara wanita bukan aurat. Karena kalau itu aurat gak mungkin didengar oleh Rasulullah SAW. Dan banyak beberapa kali kasus ada perbincangan antara Rasul dengan sahabiat, wanita-wanita sahabat. Tapi tentunya batasannya yang ulama sebutkan, selama itu tidak memicu, menimbulkan fitnah, sehingga kalau dikhawatirkan seseorang menikmati suara itu, dia asyik dan menikmatinya, terlebih mungkin sebagian wanita disengaja dilemah lembutkan suaranya, sengaja diayun-ayunkan suaranya, walhasil fitnah, maka haram karena itu. Wa illa hukum asal kalau dibahas, ditanya apa suara wanita aurat, bukan. Suara wanita bukan aurat, tetapi menjaga fitnah dan kerusakan yang dikhawatirkan dijaga agar tidak ada komunikasi langsung antara wanita dengan laki yang bukan mahramnya. Hadis juga menunjukkan semangat wanita sahabat terhadap ilmu. Terbukti wanita ini, istri Ibnu Mas'ud, datang tanya, minta fatwa. Berarti peduli dia dengan ilmu, gak mau kalah dengan lelaki dalam bab ini. Mereka semangat untuk tahu ilmu, sehingga ketika mengamalkan ya betul-betul amalannya didasari ilmu. Hadis pula menunjukkan bolehnya seseorang itu menjelaskan atau memberi klarifikasi kalau dia berhak terhadap sesuatu, berhak mendapati sesuatu, dia pantas mendapat itu. Boleh, karena Ibnu Mas'ud menjelaskan, aku yang paling berhak. Jangan kau kasihkan orang, aku yang paling berhak mendapat sedekah itu. Aku paling butuh, aku suamimu, anakmu pun demikian. Maka boleh orang menunjukkan atau menjelaskan bahwa dia berhak mendapat itu dari apa yang ada padanya. Dan itu bukan termasuk minta-minta yang tercela. Dia enggak minta. Beda. Memang dia tahu istrinya mau bersedekah, sementara dia yang paling berhak karena kondisinya, ekonominya. Maka dia jelaskan, dia yang paling berhak dan maksud lakukan. Kalau itu seandainya jelek, mungkar, pasti akan diingkari oleh Rasulullah. Rasul enggak mengingkari. Bahkan mengatakan sedekah, benar Ibnu Mas'ud. Didukung dan dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka misalnya contoh lain, ada pihak tertentu, kalau di sana sering, entah di sini misalnya itu kantor sosial atau apa, atau dinas sosial misalnya, yang merasa dirinya atau keluarganya gak mampu, datang ke sini kami beri bantuan sekian. Datang orang menjelaskan, kami termasuk yang gak mampu, dan betul memang dia gak ngada-ngada, penghasilannya cuma sekian. Dia menjelaskan kalau dia berhak mendapat bantuan itu. Maka ini bukan minta-minta namanya, babnya bukan minta, boleh. Misalnya ada orang muhsinin, orang baik misalnya, dia beli kitab misalnya, apalah misalnya Fathul Majid, Bulughul Maram, dia beli 100 eksemplar, yang ngaji kitab ini misalnya thalibul ilm, ambil, boleh ngambil. Dan dia datang mengatakan, aku berhak karena aku ngaji kitab ini, aku butuh, aku gak punya, aku gak mampu beli. Maka boleh. Dia datang ngambil bukan berarti dia minta. Itu. Dan hadis Ibnu Mas'ud semacam itu. Ibnu Mas'ud menjelaskan dirinya berhak mendapati itu. Nah. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Allahumma sholli